bersama Pantura Live Music. Thank you. PKPK juga disebut neng kene sebel aku. Aku ngomong piye? Podho karo dekemi PK. PK itu penyanyi yang kreatif. Oh, tak kira sing Las Vegas. Kelanggarane. Dan demi perang.